Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita melanjutkan ke hadis berikutnya, hadis yang terakhir dari bab al-baghy, bab kezaliman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad, Abdullah ibn Muhammad bin Abdullah ibn Ja'far al-Ju'fi, Abu Ja'far al-Bukhari, al-Ma'ruf al-Musnadi, ma'ruf dengan al-Musnadi, karena beliau mencari-cari musnadat, yatlubu musnadat, musnad-musnad dia cari, dia kumpulkan, maka digelari gelar ma'ruf al-musnadi, yatlubu al-musnadat, thiqatun hafid, dia mengumpulkan musnad-musnad. قال حدثنا الخليل ابن احمد المزني ابو بشر البصري من كبار اتباع التابعين صدوق, قال ابن حجر صدوق بالتقريب. قال حدثنا المستنير ابن اخضر, المستنير ابن اخضر قال ابن المديني مجهول لا اعرفه, مجهول قال حدثني معاوية ابن قرة بركاته, حدثني معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال أبو إياس ثقة من الوسط تابعين معاوية بن قرة, قال كنت مع معقل المزني, معقل بن يسار المزني صحابي, معقل بن يسار بن عبد الله المزني صحابي, أبو علي كن يبليع أبو علي أو يقال أبو يسار أو أبو عبد الله, هذا تيجا كنية أبو علي يقال أبو يسار أبو عبد الله, dan tidak ada sahabah yang memiliki kunyah Abu Ali kecuali beliau ini. Sahabi aslama qabla sulh Hudaybiyah, dan termasuk orang sahabah yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitur Ridwan, baiat tahta syajar. فأمات الأذى, jadi Muawiyah bin Qurrah menceritakan seorang tabi'in, kuntu ma Ma'qil ibn al-Muzani, Ma'qil bin Yasar bin Abdullah al-Muzani, aku pernah bersama Ma'qil bin Yazar, Ma'qil bin Yazar Al-Muzani, dalam suatu perjalanan, jalan bersama. Fa'amatul adha anit tariq. Lalu beliau, sahabi ini, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Mana di situ batu atau duri atau yang lain. Al-Muhim ada sesuatu yang ada di jalanan manusia, lalu diambil dan disingkirkan, dibuang. Faraitu syai'an fabadartuhu, dan aku pun melihat sesuatu. Fabadartuhu di sini maknanya asra'tuhu fi tanhiyatihi. Aku pun bersegera mengambilnya dan membuangnya, menyingkirkannya. Ini maknanya faraitu syai'an fabadartuhu. Dijelaskan dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, faraitu mitlahu. Dalam lafaz At-Tabarani disebutkan dari Muawiyah bin Qurrah, faraitu mitlahu. Aku melihat yang semisalnya, semisal yang diambil oleh Ma'qil bin Yasar lalu dibuang. Wa akhadtuhu, aku pun mengambilnya. Aku melihat sesuatu yang semisal itu dan aku mengambilnya. Panahaituhu, lalu aku buang, aku singkirkan. Wa akhadha bi yadi wa qala, lalu dia mengambil tanganku dan berkata. Faqala, lalu dia mengatakan, Ma'qil mengatakan kepada Muawiyah bin Qurrah, ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibn akhi, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorong engkau atas apa yang kau lakukan itu, ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, apa yang mendorong kamu? Kamu melakukan seperti itu. Dia melihat Qurrah ini mengambil sesuatu yang mengganggu jalanan, lalu dibuang. Lalu sahabi ini mengatakan kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorong kamu untuk melakukan itu? Qal, lalu Qurrah pun mengatakan, ra'aituka tasna'u syai'a fa sana'tuhu, aku melihat engkau melakukan sesuatu, fa sana'tuhu, maka aku pun melakukannya. Karena kamu buang sesuatu yang mengganggu jalanan, menyingkirkannya, aku pun menyingkirkan seperti yang kau perbuat. Ini alasannya. Qala, ahsanta ya ibn akhi. Maka Ma'qil pun mengatakan kepadanya, ahsanta, kamu telah berbuat baik, telah berbuat kebaikan, wahai putra saudaraku. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amata adza an tariqil muslimin kutiba lahu hasanatun, barang siapa yang menyingkirkan, membuang adza anit tariq, sesuatu yang mengganggu jalan, barang siapa yang menyingkirkan atau membuang sesuatu yang mengganggu jalan antarikil muslimin, dari jalannya kaum muslimin, kutiba lahu hasanatun, maka dicatat baginya sebagai satu kebaikan. Wa man tuqabbilat lahu hasanah dakhalal jannah, dan barang siapa yang diterima baginya hasanah kebaikan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Jadi barang siapa yang membuang, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, paling sedikitnya satu kebaikan itu dibalas 10 kali. Dan barang siapa yang diterima kebaikannya dakhal jannah, maka akan masuk ke dalam jannah. Derajat hadis ini adalah hasan. Hasan li ghairihi. Hadis ini sendiri dari sanad yang kita bacakan itu ada rawi yang namanya Al-Mustanir Ibnu Akhdar dan majhul, tidak dikenal. Tetapi hadis ini datang syawahid. Datang syawahid dari hadis Mu'ad Ibn Jabal. Anna al-Baihaqi fi Asy'ab Syu'abul Iman, kitab Syu'abul Iman. Dan juga hadis Abi Darda anda Tabrani. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan syawahidnya dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Jadi hasan. Hasan lighairihi, karena banyak dari riwayat-riwayat yang datang yang semisal dengan ini tentang fadilah, keutamaan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai syahid di dalam bab al-baghyu. Dari mana sisi keterkaitannya hadis ini dengan bab barang siapa yang menginginkan gangguan di jalan, padahal bab ini bab tentang berkaitan dengan kezaliman. Kalau orang yang menyingkirkan gangguan di jalan dicatat baginya hasanah, bagaimana kalau dia meletakkan sesuatu yang mengganggu jalanan manusia? Meletakkan sesuatu yang mengganggu jalan manusia. Misalnya meletakkan di situ paku atau meletakkan duri, pecahan, ling di jalanan. Maka ini adalah kezaliman. Ini adalah kezaliman. Maka disebutkan dari sini keterkaitannya hadis ini dengan bab. Kalau menyingkirkan gangguan di jalan itu dicatat baginya kebaikan, maka sebaliknya orang yang meletakkan sesuatu yang mengganggu jalan manusia ini adalah kezaliman dan akan dibalas dengan dosa, bukan kebaikan, bukan pahala, tetapi al-ithm, dosa. Demikian juga orang yang mengganggu jalannya manusia, maka ini akan memasukkan ke dalam hati manusia itu umum sedihan, gundah gulana. Misalnya motornya ya, kena paku yang ditaruh di jalanan, atau bisa membawa kecelakaan dan bisa menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab dia maka ini adalah ainul baghi inilah ainul baghi ini adalah kezaliman. Nah disebutkan di sini dalam hadis ini tentang fadilah tentang keutamaan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan manusia. Maka ini termasuk perkara yang mustahab, perkara yang disunnahkan. Bahkan sebagian menyebutkan terkadang wajib kalau itu membahayakan dan mengancam jiwa, keselamatan manusia orang yang lewat di situ. Lalu dia mendapatinya wajib untuk dia menyingkirkan. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya. Ini perkara yang dipandang enteng, dipandang remeh dan sering dilalaikan oleh manusia. Jika ada sesuatu yang mengganggu, ada enggak? Dibiarin begitu saja. Padahal kalau dia menyingkirkan itu besar balasannya. Dicatat baginya kebaikan. Bahkan termasuk dari asbab disebab menjadi sebab-sebab dimasukkannya seseorang itu ke dalam al-jannah dengan menyingkirkan ranting-ranting yang ada di jalanan atau ada pohon yang rantingnya mengarah ke jalan dan itu bisa mengganggu orang yang lewat kemudian dia tebang maka ini pahalanya besar dan termasuk sebab-sebab dimasukkannya ke dalam al-jannah disebutkan dalam hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha an dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Sungguh kata beliau ra'aitu rajulan aku melihat seseorang laki-laki yataqallabu fil jannah dia hilir mudik di dalam jannah dimasukkan ke dalam jannah fi syajaratin karena sebab sebuah pohon qata'aha an dhahri tariq dia memotong pohon tersebut yang ada di jalanan yang mengganggu jalanan yang pohonnya itu mengganggu jalanan rantingnya atau dahannya mengarah ke jalan dan mengganggu jalanan manusia lalu dia potong kana tu'dil muslim tu'dil nas yang mana ranting atau dahan pohon tersebut itu mengganggu manusia mengganggu orang yang lewat lalu dia potong maka dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannah ini fadilah yang pertama. Kemudian yang kedua, nau sababun li maghfirati dzunub. Menyingkirkan gangguan di jalan ini termasuk sebab-sebab diampuninya dosa. Dosa seorang diampun. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariq fa'akharahu, fa'asyakarallahu lahu, fa'ghafara lahu. Tafakun alaih. Rasulullah mengatakan, ada seseorang yang berjalan di sebuah jalanan, wajada ghusna syaukin, lalu dia mendapati ranting berduri, dahan berduri, alat torik di jalanan. Ada terletak di jalanan itu pohon atau dahan yang berduri. Ini kan bahaya. Orang lewat bisa tusuk durinya. Fakhoroha. Lalu dia singkirkan. Diambil ranting yang berduri tadi. Kemudian dipinggirkan. Taruh di pinggir jalan. Yang tadinya di jalanan. Lalu diambil, disingkirkan. Dibuang. Fasyakarallah. Lalu pun bersyukur kepadanya. Faghafaralahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Termasuk dari sebab diampuninya dosa adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian yang ketiga, faedah fadilah yang ketiga adalah min mahasinil amal, termasuk amal-amal yang baik. Amal-amal yang terbaik. Amalan banyak. Dan termasuk di antara yang terbaik dari amalan itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Disebutkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'mal ummati, uridat alayya a'mal ummati, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku." Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan umatnya. Hasanuha, uridat alayya a'mal ummati, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku. Hasanuha wa sayyuha, yang baiknya dan yang jeleknya. Ditampakkan kepada beliau amalan-amalan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasanuha wa sayyuha, amal-amalan yang baiknya dan amalan-amalan yang jeleknya. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha, lalu aku mendapati mahasin a'maliha, amalan yang terbaik. Al-adha yumatu anit tariq, yaitu al-adha, gangguan yang disingkirkan dari jalanan. Sesuatu yang mengganggu jalan, benda-benda yang mengganggu jalan atau apa saja yang mengganggu jalan manusia kemudian disingkirkan. Wa wajadtu ma fi masawi a'maliha, dan aku mendapati masawi amaliha, amalnya yang jelek, an-nukhamah fil masjid, yaitu an-nukhamah fil masjid la tudfan. An-nukhamah itu dahak, ya, berdahak di masjid, ya, kemudian dia tidak menguburkan dahak tersebut atau mendapat dahak di masjid. Ini ada dahak yang kental misalnya di masjid lalu tidak ditanam atau tidak dipendam dahak tersebut. Kalau dulu mestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari tanah. Jika ada dahak di masjid dilihat, maka ditutupin dengan tanah, pendam. Kalau masjid sekarang ini, ya, dari keramik, melihat ada dahak buang di masjid, maka dibersihkan. Dibersihkan. Lebih dari itu kalau kotoran, ada kotoran yang tidak kelihatan di masjid, apa kotoran kucing misalnya atau muntahan kucing, ini lebih dari dahak manusia. Atau kotoran-kotoran yang lainnya, maka kemudian dia melihat itu saja, dan tidak dibersihkan, maka ini menyisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan kalau ada dahak dipendam di masjid. Bahkan beliau pernah melihat dahak di masjid, beliau bersihkan sendiri dengan pakaiannya, digosok dengan pakaiannya. Ini Rasulullah Sallam. Jadi syahid dari sini adalah min mahasinil amal, termasuk amalan yang terbaik dari seseorang muslim adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kemudian yang keempat, termasuk fadilah, termasuk targhib bagi kita, dorongan bagi kita ketika melihat sesuatu yang mengganggu di jalanan, kita singkirkan. Dan ada keutamaannya, ada fadilahnya, ada balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang kecil, annahu minal iman, dan ini termasuk sebagai tanda-tanda keimanan seseorang, tanda keimanan, alamatul iman, min alamatul iman, termasuk dari alamat keimanan adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah cabang keimanan itu adalah imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq itu menyingkirkan gangguan di jalan. Syahidnya termasuk cabang keimanan, adnaha, yang paling rendahnya adalah imadul adhanit tariq. Kemudian yang kelima, menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk sedekah. Imadul adhanit tariq sadaqatun, ini termasuk sedekah. Jalan-jalan untuk bersedekah itu sangat banyak, bukan hanya sedekah itu dengan harta, tapi dengan yang lainnya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita berikan kepada manusia, itu adalah sedekah. Termasuk ini, membuang sesuatu yang mengganggu jalan manusia. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa tumitul adha anit tariq sadaqatun, wa tumitul adha anit tariq sadaqatun. Disebutkan di situ beberapa sedekah, al kalimatut thayyibah sadaqatun, wa bi kulli khutwatin tamshi ila shalah sadaqatun. Setiap langkah-langkah yang kau langkahkan menuju masjid juga sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sadaqatun, dan kau menyingkirkan gangguan di jalan, ini adalah sedekah. Ini di antara fadilah, ya, keutamaan dari menyingkirkan gangguan di jalan. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu meletakkan gangguan di jalan, maka dia akan mendapatkan balasan dari amalannya tersebut, kejelekannya tersebut dengan dosa. Sebagaimana dia membuang gangguan di jalan dan mendapatkan pahala, dia mendapatkan keutamaan seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian juga ketika dia membuang sesuatu di jalanan yang mengganggu manusia, ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Akibatnya akan mendapatkan dosa. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala, Syaikh Utsaimin menyebutkan bahwa faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya menyingkirkan di gangguan di jalanan itu adalah merupakan sedekah. Beliau mengatakan, inna izalah al-adha anit tariq hasanatun wa sadaqatun. Sesungguhnya menginginkan gangguan di jalan dan merupakan kebaikan dan merupakan itu merupakan sedekah. Wa biqiyasil aksi, dan dikiaskan dengan sebaliknya. Dikiaskan dengan sebaliknya, wad'ul adha fit tariq jarimatun wa adiyatun. Meletakkan gangguan di jalanan ini adalah jarimatun, ini adalah kejahatan. Wa adiyah, dan ini adalah gangguan. Inilah gangguan yang menyakiti, mengganggu manusia. Merupakan kedzaliman. Fayatafarra'u ala hadhihi al-fa'idah, maka bercabang dari fa'idah ini. Kata beliau, idza kana imadatul adza anit tariq al-hissi sadaqatun, fa imadatul adza anit tariq al-ma'nawi ablaq min dhalika bi bayanil bid'ah wal munkarat. Jika menyingkirkan gangguan dari jalan hissi, dari jalanan yang dijalani di tapaki oleh manusia, dilewati oleh manusia, jalan kaki atau kendaraan, sadaqatun, ini merupakan sedekah. Maka menghilangkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan al-ma'nawi, bukan jalan hissi yang dilewati oleh manusia dalam di dalam perjalanannya, tapi tariqul ma'nawi, jalan yang maknawi. Ablaq min dzalika, ini lebih ablaq, ditandas, lebih utama. Dia itu dengan menjelaskan kebidaan dan kemungkaran. Ini juga termasuk tariqul ma'nawi. Tariqul ma'nawi, engkau singkirkan gangguan dari jalan manusia secara maknawi, jalan yang ditempuh dalam hidupnya manusia, bukan jalan hissi seperti menjelaskan kebidahan. Kebidahan, kemungkaran adalah merupakan gangguan, adiyah di dalam jalan kehidupan manusia. Kamu menyampaikan kepada mereka, kepada manusia, kepada umat kebidahan, kamu sebarkan kebidahan, kamu ajarkan kebidahan kepada manusia, berarti kamu telah meletakkan sesuatu yang mengganggu jalannya, menyimpangkan manusia dari jalan siratul mustaqim. Engkau mengajarkan kemungkaran-kemungkaran kepada manusia, kepada umat, berarti kau meletakkan gangguan pada jalan mereka. Kau menyimpangkan mereka dari jalan al-haq. Maka ini lebih utama untuk disingkirkan dengan menjelaskan kebidaan tersebut dan kemungkaran tersebut. Jadi mencakup di sini hadiah imatatul adza anit tariq, tariqul hissi dan tariqul ma'nawi. Tariqul hissi dan tariqul ma'nawi. Mencakup di dalamnya tariq, jalan yang ditapaki oleh manusia, yang diinjak oleh manusia dalam perjalanannya dilewatin, dan juga mencakup di dalamnya tariqul ma'nawi. Jalan hidup manusia, jadikan pedoman hidup manusia, yaitu Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Syariah ini, Sunnah Rasulullah SAW, itu merupakan jalan, tariq, pedoman, penuntun hidup manusia. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis, ra'aituka tasna'u shay'an fa sana'tuhu. Aku melihat engkau melakukan sesuatu, maka aku pun melakukannya, mencontoh, mengikuti. Fihi khuturatu ta'assi wal iktida'. Di dalam kalimat ini, di dalam lafaz ini, ra'aituka tasna'u syai'an fa sana'tuhu, fihi di dalamnya dia mengandung makna khuturatu ta'assi, bahayanya ta'assi wal iktida'. Mengikuti dan mencontoh, meneladani sesuatu. Kalau yang dicontoh, kalau yang diikuti itu perkara kejelekan, maka ini akan memberikan kerusakan, memberikan mafsadah, bahaya kepada orang yang mencontoh, kepada orang yang meneladani dan mengikutinya. Maka dalam perkara ini memang ada bahaya di balik seseorang itu dia mengikuti dan mencontoh suatu amalan. Kalau amalan kebaikan, ya kebaikan yang dia dapatkan. Tapi kalau amalan kejelekan, terkadang orang mencontoh sesuatu itu karena dia tidak mengetahui, langsung dipraktekkan, langsung dicontoh. Nah, ini akan memberikan bahaya. Maka disebutkan di sini khuturatu ta'assi, mencontoh, mengikut. Wa hadha mimma yanbaghi an yultafat ilaihi li'anna al-atfal idza nasha'u fara'u aba'ahum wa ummahatihim yaf'aluna al-munkar wa yaghshawnahu wa yunadi wa yujanibuna al-ma'ruf wa la yaf'alunahu فَإِنَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِهِمْ. Dan ini termasuk perkara yang perlu untuk diperhatikan, untuk dilihat. Masalah apa? Masalah tidak, masalah ta'assi, mengikuti, mencontoh. Karena tabiat manusia itu mencontoh kepada yang lain. Tabiat itu mencuri tabiat yang lain. Maka hati-hati kepada sesuatu yang dia contoh diikuti itu. Bisa jadi tabiatnya nanti. Kalau kejelekan dia contoh, maka kan dia dapatkan kejelekan. Tabiatnya jadi jelek. Perbuatannya jadi perbuatan yang jelek. Maka ini perlu untuk diperhatikan, untuk dilihat. Tentang masalah ta'assi wal iktida', terlebih orang tua. Karena akan diikuti oleh anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan diikuti oleh anaknya. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Lian al-atfal, karena sungguhnya al-atfal, anak-anak itu, idza nasya'u, jika mereka di dalam pertumbuhannya, perkembangannya, farau aba'ahum wa ummahatihim yaf'aluna al-munkar, jika mereka anak-anak tersebut melihat aba-abanya, melihat bapak-bapaknya, wa ummahatihim dan ibu-ibunya, ibu mereka dilihat ayahnya, dilihat ibunya, yaf'aluna al-munkar, dia melakukan satu kemungkaran, bapaknya merokok misalnya, nanti juga anaknya merokok. Bapaknya nonton TV, anaknya juga nanti. Anaknya main game juga nanti. Bapaknya main game senang, ya anak juga mengikut. Omongan orang tua diikuti. Perbuatan orang tua diikuti. Ya falunal munkar wa yakshawnahu. Wa yujanibunal ma'ruf wa la yafalun. Dia melakukan kemungkaran-kemungkaran dan tenggelam dalam kemungkarannya, dan dia menjauhi perbuatan yang ma'ruf dan tidak melakukannya, menghindari kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan tidak pernah ya ikut. Ada ta'awun, kerja bakti tidak pernah ikut. Bagaimana anaknya mau ta'awun? Bapaknya sendiri, bapaknya jarak ke masjid. Begitu pula anak juga akan mengikut. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu akan diikuti oleh anak. Dia tahu kebaikan tapi dihindari. Tahu kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Walai fa'una al-ma'ruf. Sementara dia melakukan kemungkaran dan asyik dengan kemungkarannya itu. Fa'innahum yaktaduna bihim. Maka sesungguhnya mereka anak-anak itu akan mencontoh mengikuti orang tuanya. Karena anak-anak itu kadang tidak paham, belum mengerti apa yang dilakukan orang tua itu. Dia ikut saja. Dia ikut. Kadang belum membedakan, ini baik, ini enggak. Begitulah anak-anak. Ketika masa pertumbuhannya, masa kecil, dia lebih banyak mencontoh, mengikut pada orang-orang yang dia lihat. Dia jadikan panutan orang tuanya. Ada omongan-omongan yang jelek, yang dia dengar dari orang tuanya atau dari temannya, itu kan diikuti nanti. Ya, begitulah anak-anak. Dia belum mengetahui apa hikmah dari suatu perbuatan dan apa arti dari satu ucapan. Belum paham, dia mengikut. Maka hati-hati. Maka hati-hati kita dari orang tua untuk melakukan amalan yang mungkar atau ucapan-ucapan yang mungkar, maka akan nanti diikuti oleh anak. Demikian juga dengan teman-temannya. Kita lindungi anak dari masalah ini, dari terkotori dengan amalan-amalan yang jelek dan ucapan-ucapan yang jelek. Khawani bidin rahimani urahimakumullah, bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naktabi wa qadar, subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. تفضلوا وحفظكم الله.